Bagian Syamsia. Halaman 68. Terbenarlah Adam haitim lila wujud. Wa ayya makana, dan barang mana ada ia, tahkoklah tabayun juz'i antara keduanya. Jadi beranggapan manteng tabayun juz'i pastinya. Bak contoh la insan dengan la faras. Nyo musafat la insan dengan la faras pada jamadah. Yang kali lima, infirat la insan pada faras. Infirat la faras pada insan. Berarti na la insan tanpa la faras, dan na la faras tanpa la insan, dan najid musafat insan dengan la insan dengan la faras. Maka nisbah antara dua ini dalam industri. Sedangkan antara la wujud dengan la adam, nyo tidak ada la wujud yang la adam dan tidak ada la adam yang la wujud. Berarti dua wajib tabayun kulli. Tetapi secara umum penghanjatakan tabayun kulli, karena di antara sekian banyak nakir mutabayinin kun mandu tabayun kulli. Nah yang tabayun kulli, nah yang tabayun kulli. Tetapi di dalam tabayun kulli ada tabayun juz'i, maka minyak tabayun juz'i na mandu mandu bide. Menyatakan nisbah antara nakir wawak yang tabayun itu tabayun juz'i yang bide mandu. Menyatakan tabayun kulli hal bide mandu walau na akrat ya. Jadi kejauh yang kuliah ini, maka kekun nisbah antara nakir mutabayinin adalah tabayun juz'i. Kah amma idza lam yasduqa ala syai'in aslan, adapun apabila tidak terbenar keduanya di atas syi' sama sekali, dari contoh la wujud la adam no, niscaya adalah antara keduanya itu tabayun kulli. Lagi la wujud dengan la adam mana pernah mendapat sama sekali, berarti nisbah antara keduanya tabayun kulli. Wate tabayun kulli, maka tak koklah tabayun juz'i antara keduanya secara pasti. Karena setiap ada tabayun kulli, pastinya tabayun juz'i. Karena tabayun juz'i ini adalah juzuk daripada tabayun kulli. Maka menyona tabayun kulli, pastinya tabayun juz'i. Dan apun apabila terbenar keduanya ada di Tawasyi, niscaya adalah di antara keduanya itu jinyo tabayun juz'i. Terbenarlah insan dengan la faras pada jamadah. Tetapi nalah insan yang bukan la faras, benar la faras yang bukan la insan. Maka nisbah antara dua ini jelas tabayun juz'i. Karena sesungguh dikit satu daripada dua boh yang tabayun, terbenar ia di atas nakir yang lain. Tiap-tiap satu terbenar di atas nakir yang lain. Maka terbenarlah tiap-tiap satu daripada bawah nakir dengan keadaan nakir yang lain. Maka barulah tabayun juz'i itu lazim secara kesam. Yang menyebab surah Al-Isan dan Al-Faras. Dan sungguh disebut dalam matan di sini, dalam matan di ikut, na barang yang tidak dihajatkan kepadanya. Na disebut adrahana perleh wataraka dan berhidai barang yang dihajatkan kepadanya. Kali diri ke diri-diri matan yang lah matan buka kata yang mana perleh, nah yang perleh hanya buka. Nah di dua kali. Jadi disebut barang yang tidak perlu, ditinggai barang yang perlu. Tuh disebut yang tidak perlu. Adapun yang pertama, maka karena sesungguh kait fakat sesudah kendengku daruratan sidqi ahadil mutabayinin ma'a nakiril akhar. Fakat yang fakatnya zaidun lebih ya ta'ila tak tahu tidak ada faedah di bawahnya. Kenapa boleh itu fakat? Karena kadaruri terbenar salah satu dua buah mutabayinin beserta nakir yang lain. Berarti ada salah satu beserta nakir yang lain. Pokoknya insan dan faras. Ada insan pada bukan faras. Man, berarti balik kenyo ada faras pada bukan insan. Ada insan pada bukan faras. Berarti terbenar salah satu beserta nakir yang lain. Ada insan beserta bukan faras. Dan ada faras nakir. Kami lagi beli tempat ada insan beserta nanti paras dan ada paras beserta nanti insan. Katanya tujuh timbal balik. Tapi wadah kun fakar tangkap terbenar satu beserta nakit yang lain fakar. Ata ini nama mana terbenar itu no, padahal terbenar sih. Maka kait fakarnya hanya boleh. Jadi yang juga disebut sesuatu yang tidak bekerja, yaitu fakar. Fakarnya hanya boleh. Tapi lamatan kalau sebut. Jadi yang pertama yang tidak bekerja ketika disebut. Maka karena sesungguh kait pakar sesudah kerdengku daruratan sedikit akadil mutabainin maha nanti dilakar pakar ianya pakarnya jahit ada lebih tidak ada kaedah di bawahnya. Ada pun yang kedua ditinggal yang tak boleh. Nah yang boleh hanya juga karena sesungguhnya pekerjaan wajib bahwa ikun daruratan sedikit kulli wahidin dan mehukun kulli wahidin yang ikun sidiku wahidin terbenar satu padahal terbenar kip-kip satu yang kulli kagetingai terbenar kip-kip satu daripada mutabainya beserta nakit yang lain kulli hana disebut karena sesungguh tabayun juz'i antara nakitin itu terbenar kip-kip satu daripada kedanya dengan kejayaan yang lain kon terbenar satu minumah minumnya apa kon terbenar satu terbenar titik satu terbenarnya peserta nakitnya terbenarnya peserta nakitnya tapi mereka terbenar satu haboh mantel terbenar peserta nakitnya tanpa ini hanya terbenar peserta nakitnya jadi lapai kulu boleh hanya disebut lapai makan hanya boleh tidak sebut nah ini boleh saya tahu padahal tidak lazim daripada benar satu salah taboh dua gosik peserta nakit yang lain terbenar titik satu daripada dua buah nakit dan dengan kejadian yang lain bukan aladim. Oleh kerana lain bukan taboh mereka mengajil anjil karena aladim. Karena ketika wujud insan, wujud hayawan pada selain insan, tapi kerana wujud insan pada selain hayawan, maka di aladim dengan takdir terbenar satu beserta nakit yang lain, bahwa terbenar yang lain beserta nakitnya yang aladim maka selalu disebut. Kun terbenar tiap-tiap satu kun terbenar satu dengan alasan lagi, mana lagi maka ditinggal dia yang sanin akan lapai kulu padahal tidak boleh tidak daripadanya lapai kulu ya mana, lapai kulu ditinggal padahal ini menjelaskan benar wanda ta'lamu padahal dia kata-kata kuwa wanda ta'lamu dan dia kata-kata sesungguh dakwah subuh ianya dakwah dengan semata-mata mukadimah yang berkata ianya mukadimah tip-tip satu daripada mutabainin terbenar beserta nakit yang lain karena sesungguhnya pekerjaan terbenar tip-tip satu daripada nakitin tanpa yang lain ketika itu ianya mutabainin maka bermula ketinggalan mukadimah itu mustadrak. Ya wanda ta'lamu bahwa hukum kur kamu tidur kalau anda ta'lamu anna da'wa ila aku lu ujib an zalika bi anna makna qawlihim nabi dal mutabainin mutabainani tabainani kan anna nisbah baina hazaini nabi zaini hiya tabayun juz'i mujarradan an khususiyat kulli wahid min fardaihi nisbah antara ini nakiden itu dapat industri tajarut daripada khususiat kulli wahid anfardaihi ani tabayun kulli dan umum min wahid pokoknya tabayun industri apakah tabayun industri yang dikuduzuk bagi tabayun kulli ataupun tabayun industri yang dikuduzuk di umum min wahid karena jika adalah tabayun industri antara keduanya pada sekalian surah itu pada kandungan salah satu tokoh khususiat yang tabayun kulli nah itu sungguh adalah nisbah antara keduanya itu demikian khususiat karena tidak dikatakan sesungguh nisbah antara paras dan insan atau antara hayawan dan tabiat itu tabayun industri beserta sebutnya tabayun industri di sana jadi itu umum khusus minwajib saya mengambil waras non insan itu tidak boleh beli. Jadi hanya itu tidak boleh rezeki, karena naik khusus, na nama khusus dia kan kalau tak boleh beli, kalau umum khusus ni wajib menyinau. Pakai hanya itu lagi nya, karena yang dinisbah adalah tabayun juz'i hana dente, apakah tabayun juz'i dalam kandungan tabayun kulli atau dalam khusus nidah ini. Karena tidak dikatakan susu munisbah antara paras dan insan atau antara hewan dan liar itu tabayun juz'i, bisa disebutkan. Tetapi dikatakan nisbah antara dua yang awal itu tabayun kulli dan dua yang itu umum nidah. Diketahuikan daripada demikian suku tabayun juz'i pada dua perempuan, karena ini ragu susu muda'a dengan imana tidak sempurna ya, kecuali dengan bahwa dinyatakan sesungguh nakir pada bayinya kadang-kadang tidak terbenar keduanya sama sekali dan kadang-kadang terbenar. Maka adalah tabayun juz'i antara keduanya itu dikaitkan dengan khusus tabayun kulli pada sekalian surah dan tidak dengan khusus umumin majin pada sekaliannya. Tapi semua pada sekaliannya dalam keadaan tabayun kulli dan pada sekaliannya dalam keadaan umumin. Maka nisbah antara nakir pada bayinya itu tabayun kulli tajarut daripada khusus yang itu satu daripada bawah parahnya. Dia itu yang maklum. Wanita taklah nuli kata-kata itu. Sesungguh dakwah subuh ia dengan semata-mata mukadimah yang berkata ya titip satu daripada dua bohong tabah ini benar beserta nanti yang lain. Yang dakwah adalah bahwa nisbah antara dua bohong tabayun itu tabayun juz'i, hanya yang mudah. Jadi adanya terbenar dengan berpegang titip satu daripada mukabah ini terbenar beserta nakir yang lain. Hana perle pegang bahwa tidak terbenar. Kenapa waktu itu? Adakala buno nakir mukabah ini terbayar juz'i. Karena adakala terbenar di atas tabose, adakala tidak terbenar sama sekali. Nyo tidak terbenar sama sekali, nanti hanya berlega. Yang berlega bahwa titip satu daripada muka baline terbenar beserta rakyat yang lainnya enak mendengar menghasilkan kabel energi. Hanya berlega bahwa sebagian aparat memang hanya berfaat sama sekali. Karena yang menang sahabat sama sekali yang dikehendaki kepada tabayun kulli. Tetapi yang menang sahabat sama sekali konyol titip satu nah terbenar beserta nakit yang lain, makanya adalah musamah tabayun kulli. Maka yang berlebihan nyaman ke. Jadi gata-gata depu sesemu dakwah, yaitu dakwah bahwa nama nisbah adalah tabayun kulli. Dakwahnya kasubut dengan semata-mata mukadimah yang berkata ya titip satu daripada mukabah ini terbenar beserta nakir yang lain. Ihnan kuraya kah menghasilkan mukta'a bahwa nisbah adalah tabayun juz'i. Karena terbenar titip satu daripada nakir yang tanpa yang lain. Dia nyokah terbenarnya tanpa aja berarti karena tabayun juz'i. Umpamanya pada antara insan dan faras. Kenyona terbenar insan pada selain faras. Berarti tabayun juz'i. Antara insan dengan hayawan. Kenyona terbenar hayawan antara insan antara hayawan dengan abiyah. Kenyana terbenar hayawan pada selain abiyah. Berarti tabayun juz'i. Yang berlebihan yang saja. Hana berlebihan bahwa pada sebahagian surah yang lain terbenar pun terbenar tidak terbenar dari kunci yang satu. Nah. Berarti bagian ini tidak terdapat. Jadi karena terbenar titik satu daripada nakit dan tanpa yang lain ketika itu dianya itulah tabayun juz'i. Maka barulah ketinggalan mukadimah itu mustadrak. Istidrak bukan? Tidak. Kita bagian sebut akan hanya boleh. Juga akan hanya boleh. Yang boleh itu kan yang negara itu nanti. Sebab yang titik nanti jadi bahwa nisbah antara nakir mutabayine adalah tabayun juz'i. Alasan bagor karena terbenar salah satu tanpa yang lain. Nanti kan kasih anak baik pegang ni bahwa menjanjikan dengan kebenaran sama sekali. Ini anak baik berdoa. Malah gara-gara berdoa, mau pikiran gue ni lihat. Mau dengan berdoa tidak kebenaran sama sekali berarti tak boleh beli. Beli itu tak boleh beli. Lalu dia baik pegang lainnya. Pegang mentang karena terbenar titip satu, terbenar satu tanpa yang lain. Berartinya adalah sama daripada tabayyun juz'i. Mam yang kebetulan memang tidak terbenar sama sekali ada syi' yang satu, makanya tabayyun kulli. Berarti tabayyun juz'i buno adalah juzuk daripada tabayyun kulli. Karena dari Al-Qur'an berkata bahwa tabayyun juz'i ada dua tempat. Nah, tabayyun juz'i terkandung dalam nisbah umum khusus min wajib, dan najib tabayyun juz'i jadi juzuk bagi tabayyun kulli. Jadi hino dan ente nisbah antara najib mutabayyinin kadang-kadang umum khusus min wajib, kadang-kadang tabayyun kulli. Maka acok secara umum yang tak pasti tabayyun juz'i. Maka garis bahwa najib mutabayyinin adalah tabayyun juz'i. Arabai, pembahasan yang berikut adalah tentang juz'i. Bermula juz'i sebagaimana barang dikatakan akan dia ada makna yang telah disebutkan yang dinamakan dengan hakiki, juz'i hakiki. Maka demikian juga dikatakan juz'i ada fi'il akhas yang dicamuk di bawah aham dan dinamakan juz'i idhofi. Dan dianya juz'i idhofi lebih umum daripada juz'i hakiki. Karena sesungguhnya tiap juz'i hakiki maka dianya itu juz'i idhofi, tidak ada angka. Bukan tiap juz'i idhofi adalah juz'i hakiki. Adapun yang pertama, tiap juz'i hakiki makanya juz'i idhofi. Maka karena masuk tiap syakhah di bawah mahiyah yang sunyi daripada tasakhus. Adapun yang kedua, tidak ada angka, maka karena harus keadaan juz'i idhofi itu lafai kulli, itu kulli. Dan tertegah keadaan juz'i hakiki itu kulli. Nampung lagi yang pernah baca ayat surah. Surah mana ni? Jadi juz'i yang kalian nama makna ikutnya adalah juz'i hakiki, yaitu mana juz'i ini? Sesuatu yang tidak terbenar adalah diri lapai kuli lapai yang na hukum istirah pada kata sahur makna ji jir terjadi istirah diantara banyak afrah kuli menyujuzi lapai yang pada kata sahur makna ji hana hukum istirah bahkan ditegak daripada terjadi istirah. Nyan juz'i dengan makna yang lainnya adalah juz'i hakiki. Padahal nah takutik yang berhubungan juz'i idhafi. Jadi juz'i idhafinya juz'i dengan tak banding kepada yang lebih raih daripada ini. Padahal ini kuli ini ada. You know, antara insan dengan zaidun. Insan adalah lafai kuli karena na hukum istirah. Sedangkan zaidun hana hukum istirah. Berarti zaidunnya juz'i. Maka juz'i karena dalam mahiyahi hana hukum istirah. Tapi dari tabung segi itu zaidunnya takkan juz'i karena di bahagian daripada insan. Benar-benar menanggung hatan kepada jamong di bawah kau ini. Jadi zaidun pada tak paham makna ji tidak boleh terjadi istirah. Dari seginya zaidun katakan lapai juz'i. Dari segi yang lain zaidunnya kanya sesuatu yang khas, sedangkan insan sesuatu yang umum. Berarti zaidun akhas insanun umum. Min haitsu zaidun ditamong di bawah umum maka ji geken juz'i ji. Yang menyujuzi yang lainnya ada insanon juz'i ji karena ditamong di bawah hewan. Sebab mana juz'i ditamong di bawah milbeleidom berlindung di bawah sesuatu yang besar. Mulai dari seginya kamu mana juz'i walaupun ji kulli tapi ji juz'i apabila masih berlindung di bawah kulli yang lainnya. Jadi zaidun juz'i maka karena berlindung di bawah insanon. Berarti insanon kulli juz'i sih karena ikamong di berlindung di bawah hayawan. Hayawan kulli sih karena ji berlindung di bawah jisim. Maka Zaidun kulli idhafi. Kulli idhafi menyatakan juz'i idhafi, menyatakan juz'i min haisuji adalah bahagian daripada insan. Dan insan kulli juz'i idhafi menyoji min haisuji di bawah hewan. Nah, sedangkan apabila katakan juz'i kepada Zaidun karena dalam mahiyah ihana mukum istira, maka insan bukan juz'i. Insan kulli. Insan kulli. Zaidun juz'i. Tapi menyoji min haisuji di dalam di bawah. Loh, ini ada insan begitu tidak juz'i. Tapi juz'i idhafi kata dengan hewan. Juz'i hewan. Hewan juli, mami dah mendengar ni tip. Hewan juli si, maka kerjanya juzi idhafi. Jadi juzi idhafi berbeda makna dengan juzi hakiki. Juzi hakiki sesuatu yang hana mukum istira pada mahiyahi, sedangkan juzi idhafi adalah bermakna akhas yang masuk di bawah akal. Maka akhasnya, apakah pada mahiyahi mukum istira atau hana mukum istira atau nama jin akhas dengan danisbah kepada a'am, maka akhas geger dengan juz'i, a'am geger kuli. Berarti kuli punya makna lain, juz'i punya makna lain. Juz'i bermakna akhas, kuli bermakna a'am. Berarti setiap akhas maka juz'i dan setiap a'am maka kuli. Man akhasnya adakala di mukum istira, adakala mana? Menyojinya mukum istira berarti di juz'i dengan makna pertama dan juga juz'i dengan makna yang kedua. Tapi menyoj akhasnya hana mukum istira berarti di juz'i dengan makna juz'i tapi kuli dengan makna hakiki bagi kuli. Kampung. Apa ya hari ini? Jadi yang banyak pada juga pada hukum banyak. Yang keput adalah juz'i. Sebagaimana juz'i yang yuqalu gukul dipakai kata-kata juz'i ada makna yang telah disebutkan yang dinamakan dengan juz'i hakiki, maka demikian juga yuqalu gukul juz'i ada tiap-tiap akhas yang ada di bawah a'am. Ya kan? Ku'akhas tadi, ku'akhas Zaidun akhas, berarti juz'i. Insan juga akhas dan nisbah kepada hewan, berarti juz'i. Sedangkan insan mukum istira menyebut Zaidun hana mukum istira. Tapi karena juz'i nama bagi akhas di bawah a'am, maka hana mau tahu apakah di mukum istira atau mana. Nyo ino dan nyo menjanjian perkara kedua-dua mbak urayan panjang diri karena istilah dua pemakaian yang ada kepuh lagi balat ini yang ada kepuh balat yang ada salah satu daripada ni maksudku nak so hakim syari hakim turti yang ada salah satu ada pun hana api balik itu balat sedangkan yang hana apa itu balat ada kepuh nak hana sok, hana hakim syari, hana hakim surti, tetapi yang kumpulan beberapa karya, itu balat kan? Kumpulan beberapa karya. Jadi karya hana tabungnya yang menyebut karya. Karya hanya tabungnya, hana tabungnya, karya tabungnya, hana tabungnya, karya tabungnya, hana tabungnya, hana tabungnya, hana tabungnya. Lima buah banyak hana, lima buah hana tabungnya. Tapi karena yang kumpulan daripada karya, kada itu balat kan? Tiga buah itu, tidak terurai. Ujil kembali hanya orang tak guna kali ini dia umur. Ada tu nak bahasa yang keluar yang tahu tu. Ini nak menaji. Dan dinamakan akan juz'i idhafi. Dan bermula dia hanya juz'i idhafi lebih umum daripada juz'i hakiki. Pakar umum. Karena tiap-tiap juz'i hakiki maka dia hanya itu juz'i idhafi. Karena sesuatu yang juz'i hakiki yang kita mau dalam juz'i idhafi berubah juz'i idhafi dengan nisbah kepada barang di atasnya man juz'i hakiki yaitu sesuatu yang ana mukum istira dan nisbah kepada kuli yang ada di kenyali akas bagi kulinya berarti tiap-tiap juti hari ini sudah pasti di adalah juti hidrafi. Tapi guna maksi hanya angkas ku juti hidrafi hendaknya juti hari ini sebahagiannya atau sebahagian tuan. Adapun yang pertama tiap-tiap juti hari ini maka juti hidrafi kutuba karena masuk tiap-tiap syakhas di bawah mahiyah yang sunyi daripada syakhas. You know tiap-tiap syakhas tiap-tiap rumah di bakal tiari ditamong di bawah mutlak insan. Berarti min haisu tiap-tiap rumah di bakal tiari ditamong di bawah insan berarti di juz'i tetapi akhas di bawah amam. Adapun yang kedua karena akhas maka karena harus keadaan juz'i tetapi itulah kuli-kuli. Jadi juz'i idhafi gigit uli pada hakikat ini. Juga lagi contoh insan ketika nisbah kepada hayawan gigit idhafi padahal menyebabkan jauh kepada mahiyah gigit adalah uli. Maka juz'i idhafi tapi bukan juz'i hakiki karena hukum istirahat pada mungkin juz'i idhafi hakiki dan tertegah keadaan juz'i hakiki itu seperti demikian. Juz'i hakiki hanya uli ha? Kuli tajuk sebagai juti hakiki hanya sebagai juti tetapi juga akulu bermula juti itu makul bil istirak bermakna yang kali disebut ikut dan hubungan juti hakiki karena bakon atau nubunan juz'i hakiki karena sesungguh juz'i yahdi jihnya dikira juz'i dengan bernabar kepada hakikatnya yang dimana ianya hakikat daripada syirkah sebab tabungan di juz'i wadah takalur kepada hakikat di hanya menjadi syirkah maka itu juz'i maka nubunan juz'i hakiki maka juz'i hakiki juz'i dengan katinjau kepada hakikat kon dengan nisbah dan tinjau kepada hakikat di juz'i maka itu juz'i hakiki karena sesungguh juz'iyahnya juz'iyah kalau menjawab juz'iyah kongruhu juz'iyah mana juz'iyah keadaan jihnya adalah juz'i juz'iyah itu karena sesungguh juz'iyahnya itu dengan bernazar kepada hakikatnya yang dimana dia hakikatnya daripada syirkah dan dengan sebab mukabalahnya akan kuli hakiki. Jadi gubungan juz'i hakiki karena berlawanan dengan kuli hakiki. Jadi juz'i hakiki lawannya kuli hakiki. Karena dia kuli hakiki, maka yang berlawanan dengan kuli hakiki gubungan juz'i hakiki. Yang kata boh makna juz'i. Dan yang kedua juz'i loh atur tiap-tiap akhas yang ada di bawah a'am. Lagi contoh insan dengan danisbah kepada hewan maka insannya akhas, hewan a'am berarti insan dukun juz'i dan dinamakan akan juz'i idhafi karena faktor juz'i idhafi karena sesungguh juz'iyahnya keadaannya itu juz'i dengan danisbah kepada si yang lain faktor dukunnya insan juz'i ada menerima hewan tapi punya mana termasuk kepada hewan tak tinjau diri insan faktor juga itu juz'i. Karena pada mahiyah insan bina terjadi istirah ibaratkan juz'i. Tapi menyuruh dengan kanisbah kepada hayawan berarti insan tak betul juz'i dalam arti akhas. Menyuruhnya juz'i ji dengan tak idhafah dengan kanisbah oleh eh maka ke juz'i idhafi. Adapun juz'i nasabi kanisbah nasbah nasabi ini idhafah berarti idhafi membeda guna anak-anak guna. Dan dengan sebab mukabalahnya akan kuli idhafi. Dianya kuli idhafi itu a'am min syai. Nah, jadi makna kuli idhafi a'am min syai. Sesuatu yang umum daripada sesuatu yang lain. Min syai bin akhar. Jadi, ini lebih umum daripada dia. Oh, berarti dia kuli. Nah, mana? Ini kuli idhafi itu lainnya. Walaupun dia tak tinjau kepada hakikat, ini kuli hakiki. Jadi, apabila kuli ini dengan tak tinjau hakikat, bahawa jihna hukum istirah itu kuli hakiki tapi menyatakan kuli keji dari segi jih dan umum daripada agak itu kuli ketapi walaupun kuli ketapinya juga digiri hmm. Wafi ta'rifil juz'iyyi idhafiyyi nadhar. Dan sabit pada ta'rif juz'i idhafi itu nadhar. Pada ta'rif juz'i idhafi yaitu i'tiraqat di bawah a'am yang ta'rifnya nadhar. Betul, karena sesungguhnya kulli idhafi, juz'i idhafi dan kulli idhafi itu mutadai fa'il. Antara juz'i idhafi dengan kulli idhafi nisbah dua itu adalah mutadai fa'il. Boleh punya satu zaman yang mutadai fa'ilnya nisbah antara dua husi yang tawakkuf ta'akkul salah satu atau yang lain nah. Lagi ubuwa dengan bunuwa, ayah dengan anak. Tidak ditasawurkan ayah tanpa anak dan tidak ditasawurkan anak tanpa ayah. Karena jadinya ayah mana lopat, dia ayah pasara. Nah ayah pasara, dina, mana ayah pasara. Dia ayah lopat, nah. Jadi ubuwa. Bahkan nantinya ayah, karena nanu, nyananu, katanya ayah. Karena na'an yang na'ul yang wadah dan nisbah dirinya juga na'an, maka dirinya itu ayah. Jadi kita drawan yang ada, ini ayah. Drawan yang ada, ini ayah. Jadi ketika na'an dan nisbah diri baru na'an ayah. Jadi sama dengan tidak kita sahurkan ubuah tanpa bunuah dan tidak kita sahurkan bunuah tanpa ubuah. Maka nisbah adalah dua ini betul mudah baik. Menancip antara juz'i idhafi dengan kulli idhafi yang menurut pakan datunya juz'i ay karena dia mau dibawa ke jih yang lebih umum berarti tidak dipukit jih pakan datunya kulli idhafi ay karena nadai diuki yang lebih umum sama dengan kulli dengan danisbah kepada juz'i dan nama juz'i pun sebut dengan danisbah kepada kulli alapa. Jadi antara juz'i idhafi dengan kulli idhafi nisbahi mutadai fa'il. Apa yang benar? Karena sesungguhnya makna juz'i idhafi itu khas, sedangkan makna kulli idhafi adalah am. Dan sebagaimana barang sesungguhnya khas itu khasia dengan nisbah kepada am, demikian juga am, am ia dengan nisbah kepada khas. Sedangkan salah satu daripada wabah mutadai fa'il tidak harus bahwa disebutkan akan dia pada ta'rif mutadai yang lain. Jadi antara wabah mutadai fa'il A hanjit aku berdujuk ta'rif B dan B hanjit berdujuk ta'rif A. Karena dua ini dari kalau ini aku berdujuk keluar dalam ta'rif dua B6 menjikot kedua dalam ta'rif dua B6 karena gara-gara nabunuah di dalam ubuah maka tawakuh pambunuah ada pambunuah pada dan pambunuah dalam ta'rif bunuah kena ubuah maka tawakuh kepada ubuah dan jadi lanjut maka di apabila nisbah daripada wabah syik adalah mutadai fa'il nyuh salah satu tidak boleh menjadi juz'i yang lain maka antara kulli dan juz'i idhafi karena nisbah wabah di mutadai fa'il maka kulli hadir roh dalam ta'rif juz'i dan juz'i hadir roh dalam ta'rif kulli. Wa ila menurut aku roh sungguh adalah ta'akulnya syekh sebelum ta'akulnya bukan pesertanya. Ya, tapi itu ikut empat jadi yang darinya. sedangkan tarikh dengan abrak tidak harus. Dan abrak kuli apa dibawa am. Nah, dipakai dapat kulu dalam tarikh. Sedangkan kulu adalah untuk menunjuki kepada abrak. Tarikh dengan abrak tidak boleh. Tarikh kalau kulu di mahya. Tarikh menulis sesuatu secara hukum. Sedangkan you dan pakai ulu adalah ulu kepada apa? Mereka saling dengan apa? Saling dengan apa tidak boleh. Maka yang kaulah kau dikatakan buang apa binci. Nah, mana yang kau ibarat? Yang pertama baru pakai sampai ulu. Yang kedua baru pakai sampai am. B apa di bawah am? B ulu atas. Tetapi makna ulu Juti Ibabi adalah akad licik. Licik ibaratnya sesuatu yang lebih khusus daripada si dan lain, maka jinnya dengan kulit Juti Ibabi. Dan si-nya nanti menggunakan kulit Ibabi. Bahwa dan dianya artinya Juti Ibabi itu lebih umum daripada Juti Hakiki yang dilakukan itu menghidup. Bahwa Juti Ibabi lebih umum daripada Juti Hakiki. Yakni sesungguhnya titip Juti Hakiki itu dia Juti Ibabi dengan tidak ada angka. Adapun yang pertama Juti Hakiki, Juti Ibabi betul. Karena titip Juti Hakiki maka dia masuk di bawah mahiyahnya. Dengan Juti Hakiki ya, dan contoh dari itu Juti yang ditambung di bawah.